dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya, itu turun. Turun pada umat ini. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan turunnya fitnah pada umat ini diumpamakan seperti tempat turunnya hujan. Menunjukkan bahwasanya fitnah itu sifatnya merata. Mengenai apapun dan siapapun yang di sekitarnya. Sebagaimana air hujan. Ketika dia turun, dia akan mengenai dan membasahi apapun dan siapapun yang di sekitarnya. Menggambarkan pula ya kana fitna azakumullah, betapa fitnah ini deras. Sederas air hujan. Tanya. Dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkannya dalam bentuk jama' mawaqi'ul fitan. Memakan banyak korban. Sebagaimana air hujan membasahi apapun yang di sekitarnya. Rabbina azakumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan hal itu di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Suatu zaman, suatu masa yang terbaik, yang paling mulia. Beliau menyampaikannya di hadapan satu generasi yang terbaik dari semua generasi-generasi yang ada pada umat Islam. Beliau menyampaikannya dengan takkid, inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum ka mawaqi'il qatri. Sungguh-sungguh aku sedang menyaksikan tempat turunnya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat turunnya hujan. Beliau sudah menyaksikan, sudah melihat fitnah itu turun di sela-sela rumah-rumah kaum muslimin pada masa itu. Itu masanya Rasul masih hidup. Itu masa keemasan, masa yang terbaik pada umat ini, masa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Beliau sudah menyatakan dengan pernyataan yang seperti ini. Lalu bagaimana kiranya barakallahu fikum, suatu generasi, suatu masa yang sangat jauh dari masa-masa kenabian, sangat jauh dari masa sahabat, jauh dari masa-masa keemasan, masa-masa terbaik umat ini. Maka tentunya barakallahu fikum, fitnah yang turun tentu lebih banyak, tentu lebih beragam, tentu lebih deras, tentu lebih mencekam, lebih mengerikan, lebih banyak memakan korban, lebih samar dibandingkan dengan yang sebelum-sebelum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari, dari Zubair bin Adi rahimahullah, beliau menyatakan, dakhalna ala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami pernah masuk menemui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Wa syakawna ilaihi ma yulquna min al-hajjaj. Dan kami mengeluhkan kepada beliau, menyampaikan kepada beliau apa yang dirasakan diterima oleh kaum muslimin dari perlakuan-perlakuan walim Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang dikenal sebagai seorang amir, penguasa yang walim, yang kejam pada masa daulah Bani Umayyah. Zubair bin Adi rahimahullah menjelaskan, kami masuk menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami keluhkan, kami sampaikan kepada beliau keluhan-keluhan kaum muslimin dari perlakuan-perlakuan zalimnya Al-Hajjaj. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, isbiru, sabarlah kalian. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِنْ حَتَّى تَلْقَوْ رَبَّكُمْ. Sabarlah kalian. Sesungguhnya tidak datang suatu masa, melainkan masa yang setelahnya itu lebih jelek dari masa yang sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Hakadha sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah aku mendengarkan kalimat tadi, sabda tadi dari nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan secara umum, secara global, suatu zaman, suatu masa itu ketika masih dekat dengan masa-masa kenabian, masih dekat dengan masa-masa salaf, kebaikan tersebar di mana-mana, kejelekan tidak terlalu banyak. Tetapi ketika suatu masa itu semakin jauh dari masa kenabian, semakin jauh dari masa salaf, maka kejelekannya lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Semakin jauh dari masa kenabian, semakin jauh dari masa salaf, maka secara umum semakin banyak pula kerusakan-kerusakannya, kejelekan-kejelekannya, fitnah-fitnahnya dibandingkan dengan sebelumnya. Hingga kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Masa yang paling jelek yang dialami seseorang ialah ketika dia mendapati kiamat itu bangkit dalam keadaan dia masih hidup. Orangnya paling jelek, masanya paling jelek. Di masa sahabat saja Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan fitnah sedemikian deras. Apalagi di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, masa yang cukup jauh dari masa kenabian. Tentunya fitnah yang ada di zaman kita sekarang ini itu lebih deras, lebih dahsyat, lebih banyak, lebih beragam, dan lebih banyak memakan korban. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil mudhlim يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Yang artinya, badiru bil a'mal, hendalah kalian bergegas, bersegera beramal, mendahului fitan, mendahului adanya fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudhlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, pagi hari orang itu mukmin dan sore harinya dia kafir. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, atau sore hari dia mukmin, pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, dia menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menggambarkan fitnah yang terjadi di akhir masa dengan penggambaran yang sedemikian rupa detailnya. Yang pertama beliau menyebut fitan atau fitnah dalam hadis ini dalam bentuk jamak fitanan. Fitan, jamak. Sehingga enggak cuma satu fitnah, dua fitnah. Tapi banyak fitnah. Menggambarkan fitnah itu sangat banyak. Fitnah itu sangat beragam. Fitnah. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebut kata-kata fitnah di sini dalam bentuk nakirah, fitanan. Tandanya adalah tanwin. Fitanan. Nakirah. Yang namanya nakirah, tidak jelas. Menggambarkan kepada kita bahwasanya fitnah yang menimpa umat ini adalah fitnah yang begitu samar. Tidak mudah untuk dideteksi. Tidak mudah untuk diketahui. Banyak orang-orang atau pihak-pihak yang tidak mengetahui itu sebagai fitnah. Hanya orang tertentu saja yang tahu. Samar. Yang ketiga, Rasulullah SAW menggambarkan tentang fitnah yang terjadi itu seperti, atau mengumpamakannya seperti potongan-potongan malam yang gelap. Kita, potongan-potongan malam yang gelap. Menunjukkan bahwasanya fitnah itu datangnya silih berganti. Tidak berhenti pada satu fitnah tanpa yang lain. Jangan anda bayangkan fitnah muncul satu kali selesai. Tidak ada lagi fitnah-fitnah yang lain. Lah. Tapi yang namanya fitnah barakallahu fikum itu datangnya silih berganti. Muncul satu fitnah, selesai. Datang fitnah yang berikutnya lagi, selesai. Terus demikian. Dan semakin lama semakin besar, semakin lama semakin mencekam, semakin lama semakin mengerikan, semakin dahsyat. Fitnah itu diumpamakan seperti potongan-potongan malam. Potongan-potongan itu menunjukkan fitnah itu datang satu demi satu. Silih berganti, tiada henti. Yang berikutnya, barakallahu fikum, dengan lafaz ini menunjukkan bahwasanya fitnah itu semakin lama bukan semakin kecil. Tapi semakin lama semakin besar, semakin dahsyat, semakin samar, semakin mengerikan, semakin mencekam. Sebagaimana malam hari, potongan-potongan malam, semakin malam bukan semakin terang, tapi semakin malam semakin gelap, semakin malam semakin larut. Semakin larut, semakin mengerikan, semakin mencekam. Kaqta'il lailil mudhlim. Fitnah diumpamakan seperti potongan-potongan malam yang begitu gelap. Sehingga fitnah itu fitnah yang sangat mengerikan, barakallahu. Yang berikutnya, Rasulullah SAW menggambarkan lebih mengerikan lagi terkait dengan masalah korban fitnah. Beliau mengatakan pagi hari orang itu mukmin, sore harinya dia kafir, atau sorenya dia mukmin, paginya telah kafir. Menunjukkan bahwasanya ketika fitnah datang, fitnah itu turun, maka korban fitnah itu banyak. Korban fitnah itu banyak. Dia menunjukkan bahwasannya orang-orang itu sangat mudah untuk berubah di masa-masa fitnah. Perubahannya bukan kepada perkara yang baik, tapi umumnya pada perkara yang lebih jelek. Bukan semata-mata tadinya itu seorang sunni, lalu jadi hizbi. Atau seorang yang dulunya saleh menjadi orang yang fasik. Dulunya orang yang ahlu ta'af menjadi ahli maksiat. Tapi lebih daripada itu, dulunya dia muslim, dulunya dia mukmin menjadi kafir. Orang sangat berubah dalam fitnah. Korbannya juga sangat banyak. Dan penggambaran yang disebutkan dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW, penggambaran yang paling mengerikan. Sampai bisa merubah agama seseorang, keyakinan seseorang. Tadinya muslim menjadi kafir, tadinya muslim menjadi kafir. Dan yang mengerikan di sini, masa-masa perubahan itu begitu cepat. Pagi dan sore, sore dan pagi. Paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Begitu cepat. Begitu cepat. Seseorang yang dulunya dikenal sebagai seorang sunni salafi, begitu muncul yang namanya fitnah, ternyata dia sudah keluar dari daerah sunnah, dari daerah salaf. Begitu cepat. Dulu masih kawan kita, masih teman kita, ternyata sekarang sudah melawan kita. Begitu cepat perubahan tadi. Ini semuanya karena tina azabumullah, penggambaran-penggambaran yang begitu mengerikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan masalah fitnah. Dan ingat, semakin jauh dari masa kenabian, semakin dekat dengan yaumul qiyamah, fitnah itu semakin mengerikan, semakin dahsyat. Zaman kita sekarang ini, alhamdulillah, adalah zaman-zaman fitnah. Zaman-zaman banyaknya fitnah, kerasnya fitnah. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, cukup banyak riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain yang menjelaskan, yang menggambarkan kepada kita tentang masalah fitnah yang turun pada umat ini. Cukup banyak. Dengan penggambaran-penggambaran seperti yang disebutkan di atas. Begitu banyak. Begitu samar. Begitu besar. Begitu mengerikan. Begitu mencekam. Begitu banyak memakan korban. Hadirin jazakumullah. Sabda-sabda Rasul ini, barakallahu fikum, beliau sampaikan kepada umatnya dengan tujuan supaya umatnya ini berupaya mewaspadai yang namanya fitnah. Tujuannya adalah supaya umatnya ini mencari solusi atau mengamalkan solusi untuk selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Hadirin jazakumullah. Satu perkara penting yang perlu disampaikan, diingatkan di sini terkait dengan masalah fitnah, ialah kita sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang sunni salafi, jangan pernah membayangkan fitnah itu hilang. Fitnah itu Tidak ada. Itu perkara yang tidak mungkin. Fitnah itu ada. Dan terus ada. Semakin besar. Ada di mana-mana. Bahkan ada pula di sekitar kita. Jangan sekali-kali memiliki pikiran untuk lepas dari yang namanya fitnah. Sesuatu yang sudah Allah takdirkan pada umat ini, mereka akan mendapatkan berbagai macam ujian-ujian dari Allah Azza wa Jalla dalam bentuk fitnah-fitnah yang beragam tadi. Maka yang menjadi pikiran kita adalah bagaimana caranya, bagaimana solusinya kita bisa terselamatkan dari fitnah-fitnah tadi. Bagaimana solusinya kita bisa mendapatkan cahaya terang yang menerangi langkah kita menuju siratal mustaqim, terjauhkan dari fitnah-fitnah tadi. Ini yang perlu untuk kita pikirkan. Hadirin jazakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan tentang masalah fitnah ini kepada umatnya, tidak semata-mata menerangkan fitnah. Tidak semata-mata menjelaskan tentang banyaknya fitnah, ragam fitnah. Bukan semata-mata itu. Tetapi juga Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita apa yang harus kita kerjakan. Dan kemana kita harus pergi. Ketika fitnah itu dalam melanda. Solusi syar'i, solusi nabawi untuk umat Islam secara umum dan untuk ahli sunnati wal jamaah salafiyin secara khusus. Qadina azakumullah. Dari beberapa hadis yang telah kita bacakan di atas, Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan-bimbingannya untuk selamat dari berbagai macam fitnah yang ada. Yang pertama ialah yang disebutkan dalam hadis yang terakhir, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW sebelum menjelaskan kepada umatnya tentang fitnah-fitnah tadi, Rasulullah SAW mendahului dengan kalimat basiru bil a'mal. Hendaklah kalian bergegas, bersegera beramal. Kemudian membawakan fitnahnya, penggambaran fitnahnya. Maka sabda ini, kalimat ini, barakallahu fikum, merupakan solusi nadawi, solusi syar'i untuk bisa selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah tadi. Sebanyak apapun, sesamar apapun, sengeri apapun, dan sebanyak apapun dari korban fitnah tadi, ketika kita melaksanakan bimbingan Rasulullah SAW ini, kita akan terselamatkan dari semua yang ada tadi. Solusinya adalah badiru fil a'mal. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersegera bergegas dalam beramal. Bukan semata-mata beramal saleh. Bukan semata-mata melaksanakan amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada semangat mubadarah. Semangat bergegas. semangat untuk bersegera dalam beramal saleh. Nah, dengan izin Allah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla semata, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, mengamalkan amal-amal yang saleh lillahi ta'ala, itu merupakan solusi selamat dari fitnah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan beramal saleh, beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah. Sekaligus itu merupakan isyarat solusi nabawi di kala fitnah melanda. Dalam Sahih Muslim, dari sahabat Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, beribadah kepada Allah fil haraj, di masa-masa haraj, itu seperti berhijrah kepadaku. Pahala yang sangat besar diumpamakan seperti berhijrah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-haraj dimaknakan oleh para ulama dengan al-qatlu wal-qital, pembunuhan, peperangan-peperangan. Sehingga makna hadis ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa-masa penuh dengan pembunuhan, di masa-masa penuh dengan peperangan-peperangan, itu seperti berhijrah kepada aku. Panembina azakumullah, suatu masa ketika dipenuhi dengan berbagai macam qatl, pembunuhan demi pembunuhan, dipenuhi dengan yang namanya al-qital, peperangan demi peperangan, itu menggambarkan suatu masa yang penuh dengan kejelekan, penuh dengan kerusakan, penuh dengan yang namanya fitnah. Sehingga beribadah kepada Allah di masa-masa seperti itu sangat besar pahalanya. Ini menggambarkan tentang keutamaan ibadah pada masa itu, sekaligus memberikan isyarat itulah solusi nabawi ketika menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersembahkan amal saleh kita kepada Allah Azza wa Jalla semata. Alhamdulillah, amalan yang dimaksudkan di sini sifatnya umum, meliputi semua al-a'mal as-salihah, amal-amal yang saleh. Karena Rasul menggunakan bahasa yang sangat umum, badiru bil a'mal. Hendaklah kamu bersegera untuk beramal dengan lafaz yang sangat umum, semua amalan yang saleh. Jika Rasul ketika menyebutkan kalimat ibadah juga dengan lafaz yang sangat umum, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya, beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah seperti hijrah kepadaku. Al-ibadah dengan alif lam ini menggambarkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan ibadah di sini adalah sangat umum, seumum dan seluas makna ibadah itu sendiri. Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Semua bentuk-bentuk ibadah, semua rakam-rakam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu merupakan solusi dari fitnah-fitnah yang ada. Dari sini karantina azakumullah, ketika fitnah itu melanda, ketika fitnah itu datang, ketika fitnah itu semakin banyak, ketika fitnah semakin samar, ketika fitnah semakin dahsyat, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa fitnah. Dengan semakin memperbanyak ibadah kita kepada Allah dengan semakin taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin dahsyat fitnahnya, semakin kuat kita dalam beribadah. Semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak, semakin bersemangat dalam beramal saleh. Itulah yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang ada. Karena azakumullah, kalau seseorang itu dalam kesehariannya tersibukkan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dengan amal saleh, maka tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk jatuh dalam perkara fitnah. Sibuk dengan ibadahnya, sibuk dengan ilmunya, sibuk dengan muamalahnya yang bagus, sibuk dengan akhlaknya, dengan adabnya, dengan dakwahnya yang sahihah, sibuk dengan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada waktu untuk melaksanakan fitnah. Barakallahu fikum. Kemana kita pergi ketika fitnah melanda? Jawabannya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kita memperbanyak amal saleh kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan bukan semata-mata beribadah, bukan semata-mata beramal saleh, tetapi ada prinsip mubadarah. Badiru bil a'mal. Bersegera, bergegas. Beramal saleh tadi. Barakallahu fiik. Solusi yang kedua yang disebutkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang telah dibacakan di atas adalah as-sabru ala hadhihi al-ibadah. Seperti yang disebutkan dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, beliau mengutip sabda Rasulullah SAW yang menyatakan isbiru fa innahu la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Rasul mengatakan isbiru, sabarlah kalian. Ini solusi. As-sabr di sini adalah as-sabr 'alal ibadah. Sabar di atas ibadah. As-sabr 'ala hadha ad-din, sabar di atas agama Allah yang mulia ini. Sabar di atas siratal mustaqim. Sabar. Isbiru, sabarlah kalian. Barakallahu. Ini solusi yang kedua. As-sabr di sini mengandung makna tabat. Keteguhan, ketabahan, kekokohan di atas ibadah kepada Allah. As-sabr di sini mengandung makna istiqamah. Keistiqamahan kita di atas agama Allah yang mulia. Keistiqamahan kita di atas siratul mustaqim. Keistiqamahan kita di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Isbiru, sabar kalian. Tabahlah kalian. Teguhkan pendirian kalian. Istiqamahlah kalian di atas agama Allah yang mulia ini. Jangan berubah-ubah kala fitnah itu melanda. Isbiru. Diminta untuk sabar, tegar, tabah di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kita mati. Barakallahu. Ini solusi yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu alaikum. Solusi ini menggambarkan kepada kita, barakallahu fikum, betapa sulitnya, betapa susahnya seseorang itu bisa beribadah kepada Allah di masa fitnah. Sulit dan susahnya orang itu bisa bertaqarrub kepada Allah di masa fitnah. Bisa beramal saleh. dipersembahkan lillahi ta'ala di masa fitnah. Sulit. Susah. Sehingga dikasih kalimat isbiru. Sabarlah kalian. Qanatina azakumullah. Ini yang disebutkan dalam beberapa hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dikala fitnah melanda, kita kembali kepada Allah azza wajalla. Disinilah pentingnya kita senantiasa dekat kepada Allah azza wajalla. Senantiasa mohon petunjuk kepada Allah azza wajalla. Senantiasa berdoa kepada Allah azza wajalla, meminta bimbingan, meminta petunjuk untuk senantiasa di atas agama Allah yang mulia ini. Berdoa kepada Allah azza wajalla semoga senantiasa teguhkan hati kita sabat di atas agama Allah yang mulia ini. Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam kondisi-kondisi yang semacam ini ialah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa hidzat yang membolak-balikkan hati teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka ini pula yang harus terus kita lafalkan, yang terus kita panjatkan, memohon keteguhan. Keteguhan jiwa, keteguhan hati di atas agama Allah azza wajalla. Doa yang juga sering dipanjatkan oleh salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Seperti yang diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, seringkali beliau berdoa kepada Allah, Allahumma amitni ala al-islami wa sunnah. Allahumma amitna aku amitni al-islami wa sunnah. Ya Allah, matikanlah aku, wafatkanlah aku di atas Islam dan sunnah. Bukan semata-mata di atas Islam, tapi lebih daripada itu, di atas sunnah. Memohon keteguhan kepada Allah azza wajalla. Naam. Qanatina azakumullah. Mempertegas dan memperjelas apa yang disampaikan tadi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang diriwayatkan dari salah seorang tabi'in yang bernama Talaq ibn Habib rahimahullah. Disebutkan riwayat ini oleh Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah dalam kitab Zuhud dan yang lainnya. Wa min tariqihi Abu Nu'aim fi Hilyatil Awliya, dan dari jalurnya beliau Abu Nu'aim Al-Isfahani dalam bukunya Hilyatul Awliya juga meriwayatkan dari Talaq ibn Habib rahimahullah, dikisahkan bahwasanya ketika terjadi fitnah Ibnul Ash'ad, ini fitnah Khawarij yang terbesar pada masa itu. Fitnah Khawarij yang terbesar pada masa itu. Pemberontakan kepada penguasa yang dilakukan oleh Ibnul Ash'ad. Dikatakan terbesar dikarenakan begitu samar jumlah pasukan yang mendukung Ibnul Ash'ad sangat banyak. Ribuan, puluhan ribu. Dan yang membuat lebih besar lagi ialah adanya sebagian ulama-ulama, sebagian ulama-ulama tabi'in yang terbawa, terkecoh oleh fitnah Ibnul Ash'ad. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Perang demi perang terjadi melawan pemerintah. Dan yang semakin membuat dahsyatnya fitnah ini ialah pada pertempuran-pertempuran tadi, peperangan-peperangan tadi selalu dimenangkan oleh Ibnul Ash'ad. Tentu dengan tadinya Allah azza wajalla. Semakin lama semakin menang, semakin menang, semakin menang, semakin banyak, semakin luas wilayahnya. Walaupun pada akhirnya dipatahkan kekuatan tadi oleh penguasa yang ada pada masa itu. Yang berujung kepada kehancuran kaum Khawarij pada masa itu dan kebinasaan Ibnu Ash'ad pada masa itu. Al-Bahim fitnah sangat dahsyat. Ketika fitnah itu melanda, ada beberapa orang yang datang kepada Talak bin Habib rahimahullah, mengeluhkan kepada beliau kondisi umat yang ada ketika itu. Maka Talak bin Habib rahimahullah ta'ala menyatakan, abti'uha bittaqwa. Abti'uha bittaqwa. Padamkanlah fitnah itu dengan takwa. Disebut dalam lafaz yang lain, idsa'uha bittaqwa. Redamlah, tolaklah fitnah itu dengan takwa. Qalu wa ma taqwa. Mereka mengatakan, apa ya takwa yang dimaksud? Beliau mengatakan, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Tarju thawab Allah. Engkau mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya ilmu dari Allah. Engkau mengharapkan pahala Allah. Amal ta'ala. Wa antadruka ma'asiat Allah ala nurin minallah makhafata yaqabillah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya ilmu dari Allah karena khawatir, karena takut hukuman-hukuman Allah. Ya takwa. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan di atas ilmu. Tahu ini perintah, kamu kerjakan. Tahu ini larangan, kamu tinggalkan. Ketika melaksanakan perintah yang diharapkan adalah pahala dari Allah Azza wa Jalla semata, ihtisab al-ajr. Dan ketika meninggalkan larangan-larangan Allah yang diniatkan, ialah makhafata iqabillah, dikarenakan takut akan hukuman Allah Azza wa Jalla. Itu takwa. Barakun Habib mengatakan, "I'tsi'uha bitaqwa, padamkan fitnah itu dengan takwa." Redam fitnah itu dengan takwa. Bagaimana caranya ya? Caranya barakallahu fikum, masing-masing kita dari kalangan kaum muslimin, masing-masing kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal soleh kepada Allah, mentaati Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, meninggalkan larangan-larangannya dalam kehidupan keseharian dia. Takwa. Kembali kepada Allah. Amal saleh. Lalu, kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada masing-masing peristiwa. Pada masing-masing kejadian. Pada masing-masing fitnah yang datang. Bertakwalah kepada Allah ketika itu. Padamkan itu dengan takwa kepada Allah. Laksanakan perintah Allah dan Rasulnya pada peristiwa itu. Tinggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya pada peristiwa itu. Semua akan redam. Maka para contoh dan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Fitnah Ibn al-Ash'ah. Itu merupakan fitnah tul khuruji ala al-hukam. Merupakan fitnah pemberontakan kepada penguasa. Padamkan ia dengan takwa. Laksanakan perintah Allah ketika itu. Tinggalkan larangan-larangan Allah ketika itu. Kita sebenarnya tahu barakallahu fikum. Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk as-sam'u wa ta'ah liman liwulatil umur. Jadi merintahkan dari Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk mendengar dan mentaati penguasa kita. Yang muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia kejam, walaupun dia sadis, walaupun. Kecuali kalau kita menyaksikan kekufuran yang amat sangat nyata pada dirinya yang kita memiliki burhan. Bukti-bukti yang nyata dari Allah Azza wa Jalla. Diperintahkan untuk mendengar, mentaati penguasa. Diperintahkan untuk bersabar. Maka kita laksanakan itu. Itu merupakan takwa Allah fi hadhihi al-fitnah. Itu merupakan ketakwaan kepada Allah pada masa fitnah itu. Kita harus mentaati penguasa. Walaupun dia dalam keadaan zalim. Juga perkara yang sangat maklum, barakallahu fikum, ketika fitnah semacam itu melanda. Islam melarang kita semuanya untuk memberontak penguasa. Islam melarang kita semua untuk mencaci maki, menghinakan, menghujat penguasa. Maka tinggalkan larangan tadi. Janganlah kalian wahai kaum muslimin menghinakan penguasa kalian, melecehkan penguasa kalian, memberontak penguasa kalian. Jangan sampai kalian mengusung senjata, mengkudeta penguasa kalian. Tinggalkan itu semua. Dikarenakan itu merupakan larangan-larangan agama. Itulah takwa. Barakallahu. Maka jawaban Talab bin Habib ini merupakan kaidah azimah, merupakan kaidah yang sangat agung, yang sangat besar dalam menyelesaikan semua fitnah yang ada. Takwa kepada Allah pada masing-masing fitnah yang terjadi. Di masa itu, kalau semua masyarakat yang ada pada masa itu mentaati penguasanya, walaupun dia zalim, walaupun dia kejam, walaupun dia sadis, bersabar atas kezalimannya dan yang lain-lainnya dari pimpinan Islam, lalu meninggalkan larangan Allah padanya, tidak memberontak, tidak mengkudeta, tidak mencela, tidak mencaci maki, tidak menghujat dan segala macamnya, akan selesai fitnah tadi. Tidak bakal laku gerakan Ibnul Ash'ath. Tidak akan ada yang namanya pemberontakan Ibnul Ash'ath. Dikarenakan kaum muslim bertakwa kepada Allah pada kasus tadi. Otomatis akan teredamlah fitnah itu. Akan padam fitnah itu. Ketika semua kaum muslimin sadar akan kewajiban dia kepada penguasanya. Maka redam. Ini bertakwa. Semuanya bertakwa ketika itu. Melaksanakan perintah Allah pada masa itu. Kasus itu. Meninggalkan Allah pada kasus itu. Maka yang tertinggal mungkin hanya Ibn Ash'ath saja. Tidak akan lagi ada yang namanya fitnah pemberontakan penguasa. Gak laku dikarenakan masyarakatnya, masyarakat yang bertakwa. Atiuha bitakwa. Persis bagaimana yang dikatakan sama Rasul. Badiru fil amal. Bergegaslah dalam beramal. Al-ibadatu fil haraj. Kehijratin ilaiya. Sehingga di samping masing-masing kita, barakallahu fikum, betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beramal saleh lillahi ta'ala, dan juga bertakwa kepada Allah pada masing-masing fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Dan takwa Allah pada masing-masing fitnah itu tentunya beragam pengamalannya, tergantung apa fitnahnya. Barakallahu fikum. Naam. Kalau fitnah yang terjadi, barakallahu fikum, ialah fitnah syubhat. Fitnah dalam bentuk berbagai macam syubhat-syubhat. Dalam bentuk al-afkar al-munharifah. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Fitnah dalam bentuk al-ashkhaf al-munharifin. Beberapa orang-orang yang menyimpang. Entah dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dari kalangan ahlu syubhah al-masybuhin. Dari kalangan fatanin ahlul fitan. Ahlul fitnah dan segala macamnya. Maka penerapan takwa Allah pada kasus itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kita harus melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam ketika menghadapi fitnah-fitnah syubhat. Menghadapi fitnah-fitnah munculnya berbagai macam pemahaman yang menyimpang. Daripada meninggalkan larangan Allah padanya. Apa kira-kira perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang harus kita kerjakan jikalau fitnah-fitnah semacam itu muncul? Jawabannya barakallahu fikum, ialah kita diperintahkan untuk meredam fitnah-fitnah yang semacam itu, untuk kembali kepada ahlul ilmi. Kembali kepada para ulama. Karena merekalah yang paling tahu penyimpangan-penyimpangan syubhat tadi. Merekalah yang mengerti, yang mendapatkan ilmu yang sangat luas dari Allah Azza wa Jal. Mengetahui penyimpangan-penyimpangan pemahaman tadi. Mengetahui penyimpangan-penyimpangan orang-orang tadi. Kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Sa'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu zikir, kepada ahlul ilm, kepada para ulama kalau kamu tidak punya ilmunya. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adza'u bih walau raduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kenapa ketika datang kepada mereka kaum muslimin suatu perkara yang aman atau perkara yang menakutkan, kenapa mereka langsung menyebarkan begitu saja, menyiarkannya begitu saja? Allah memberikan pelajaran ajar. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasulullah SAW dan dikembalikan kepada ulil amri di kalangan mereka, ulil amri di sini adalah para ulama, niscaya orang-orang yang mampu mengambil istimbat dari perkara-perkara tadi akan memiliki ilmu, akan mengetahui kasus tersebut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada sunnahnya, dan kembali pada ulil amri, kepada para ulama ketika muncul berbagai macam kasus, berbagai macam peristiwa yang menimpa kaum muslimin. Barakallahu fikum, kembali kepada para ulama. Barakallahu fikum. Para ulama yang mengerti tentang agama, yang mengerti tentang masalah kitab sunnah. Para ulama yang mengerti tentang pemahaman salaf. Kembali kepada para ulama. Itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada para ulama. Tanyakan kepada mereka. Bagaimana terkait dengan pemahaman ini? Bagaimana terkait dengan fitnah fulan ini? Bagaimana terkait dengan pemikiran seperti ini? Tanyakan kepada mereka. Ketika mereka menjelaskan dengan bimbingan ilmu yang Allah berikan kepada mereka, pemahaman ini adalah sesat dikarenakan begini, begini, begini, begini, begini, begini. Ini pemahaman atau pemikiran yang merusak, yang menyimpang dikarenakan begini, begini, begini, begini. Ini orang adalah orang yang menyimpang karena begini, begini, begini, begini, begini. Maka kewajiban kita ialah mengambil arahan-arahan dan bimbingan para ulama tadi dalam rangka melaksanakan perintah Allah dalam masalah ini. Itu kita bertakwa kepada Allah di kala itu. Barakallahu fikum. Juga Rasulullah SAW tegas menyatakan al-barakatu ma'a kabirikum, yang namanya barakah itu bersama dengan orang-orang besar kalian. Akabir fil ilmi, akabir fis sin, besar sisi keilmuannya, besar pula, tua pula sisi umurnya. Ini hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam mustadraknya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah sahihah. Nah, kembalinya pada para ulama. Barakallahu. Itulah takwa kita kepada Allah pada kasus yang semacam itu. Kita kembalikan kepada para ulama kita yang kibar. Ulama-ulama kibar. Dan para ulama-ulama kibar yang betul-betul mumpuni dalam bidang tersebut. Kembali pada mereka. Itu takwa Allah. Takwa Allah, bertakwa kepada Allah ketika ada fitnah yang semacam ini. Fitnah syubhat, fitnah penyimpangan-penyimpangan, fitnah pemahaman yang sesat, fitnah terkait dengan orang-orang yang dikatakan menyimpang dan segala macamnya. Kembali kepada para ulama, bagaimana sikap kita menghadapi mereka. Ketika ulama berbicara, ketika para ulama menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada dengan dalil-dalilnya, maka ketakwaan kita kepada Allah ialah mengambil dan menerima bimbingan tadi sebagai sikap kita, sebagai mauqif kita yang jelas. Barakallahu fikum. Menyampaikan seperti yang disampaikan dari para ulama'una. Barakallahu fikum. Hakata taqwa. Itulah yang namanya taqwa pada kasus itu. Atiuha bitaqwa. Itfa'uha bitaqwa. padamkan dengan takwa dan redamlah dengan takwa kepada Allah fitnah-fitnah tadi. Barakallahu. Hadirin azzakumullah, sesungguhnya cukup jelas apa yang disampaikan dari beberapa ayat, beberapa hadis terkait dengan masalah ini. Tetapi yang menjadi permasalahan barakallahu fikum adalah kondisi real, kondisi yang nyata yang ada pada umat ketika fitnah itu datang. Dengan bimbingan syar'inya, kaidahnya, teorinya. Kemana kita pergi ketika fitnah datang? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah kepadanya, mengamalkan ketaatan kepadanya, beramal soleh kepadanya, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mohon perlindungan dan keteguhan. Kemana kita pergi dalam menghadapi fitnah yang mulia, fitnah yang ada ini? Kembali pada para ulama kita. Kembali pada kibarul ulama. Kembali pada ulama-ulama kita yang tahu betul terkait dengan fitnah tadi. Rijalul fitnah. Pakar-pakar dan tokoh-tokoh dari kalangan para ulama yang mengerti fitnah itu. Kaidah. Tetapi ketika berbicara tentang kondisi real yang ada pada umat ini, beda masalahnya. Sedikit sekali dari kalangan kaum muslimin atau dari kalangan al-sunnah wal jamaah salafiyin yang mengamalkan solusi ini. Sedikit yang bertakwa kepada Allah pada masing-masing fitnah yang terjadi. Sedikit yang kembali pada ulama kibar yang pakar dalam bab tadi. Ketika fitnah melanda, kembali dengan sesungguhnya, dengan seterusnya, dengan sejujurnya. Sedikit. Yang umum barakallahu fikum ialah orang-orang yang terseret arus fitnah. Orang-orang yang terbawa gelombang fitnah yang memang begitu dahsyat. Orang-orang yang begitu cepat berubah ketika fitnah terjadi. Bagaimana gambarkan oleh Rasulullah SAW. Paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Itu yang terjadi. Kalau mendapati, meresapi dan menghayati berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Tidak ada satu fitnah pun, baik syahwat ataupun syubhat yang melanda umat ini, melainkan pasti banyak korbannya. Banyak korbannya. Ketika muncul fitnah yang baru, ada lagi korban yang baru. Muncul fitnah yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, muncul lagi korban pada masing-masing fitnah. Padahal dalam sejarah yang namanya fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat, itu seringkalinya terjadi yang namanya pengulangan. Pengulangan sejarah. Fitnahnya adalah itu-itu saja. Tapi ada sedikit modifikasi, pemain baru, daya baru, makar baru, uslub baru, sehingga tersamarkan. Padahal intinya sama sebagaimana fitnah-fitnah sebelumnya. Jadi banyak korban baru. Banyak orang-orang yang terseret dalam fitnah, perfitnah, dan yang terbawa gelombang tadi. Orang lama ya jelas. Tapi ketambahan orang-orang baru. Artinya bukan baru dalam beragama, bukan. Artinya baru jadi korban. Barakallahu fikum. Nah, ternyata dia lupa akan kewajiban takwa kepada Allah. Ibadah kepada Allah di kala fitnah. Dia lupa akan bimbingan Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya SAW untuk kembali pada kibarul ulama di kala fitnah itu melanda. Cepat dia berubah. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau kita mengatakan Allah. Sebagian pihak yang memahami dan mengetahui betul solusi-solusi semacam ini. Ada di antara mereka, barakallahu fikum, yang semata-mata mengaku kembali dan mengamalkan solusi yang disebutkan di atas, merasa dirinya telah bertakwa kepada Allah pada peristiwa fitnah tersebut, mengaku dirinya kembali kepada kibarul ulama, kepada para ulama pada peristiwa fitnah tersebut. Namun barakallahu fikum, ada di antara mereka pula yang pengakuan-pengakuan tadi, keyakinan-keyakinan tadi hanya disimpan dalam lubuk hati yang paling dalam. Simpan tok. Ya Rasul. Takwa Allah, ibadah kepada Allah. Kembali pada kibar ulama. Disimpan. Yang namanya disimpan yang enggak semua orang tahu. Yang namanya disimpan enggak semua orang tahu. Disimpan saja. Sebagian lagi barakallahu fikum hanya pengakuan saja. Tetapi pengakuan-pengakuan tadi tidak dibuktikan dengan amaliyahnya. Dengan tindak tanduknya, dengan amalan dia, dalam keseharian dia. Tinggal semata-mata pengakuan. Barakallahu fikum. Ini semuanya, fanamtina azakumullah, ma yakfi, tidak cukup. Terutama terkait dengan fitnah-fitnah syubhat, fitnah yang terkait dengan al-afkar al-munharifah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, terkait dengan al-ashaf al-munharifin, terkait dengan orang-orang yang menyimpang, tidak cukup sikap atau mauqif itu disimpan dalam hati. Tidak cukup hanya semata-mata mengaku. Tapi semua itu harus diwujudkan secara jujur, secara tulus, secara ikhlas di dalam amaliyah dia, dalam ucapan dia, dalam perbuatan dia, dalam dakwah dia. Nyata, jelas, tegas. Dengan dibenar syar'i. Barakallahu fikum. Jangan lupa. Para ulama kita menyebutkan ada dua setan. Ketika muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Perkara yang sangat ma'ruf di kalangan Ahlussunnah Salafiyyin. Adanya setan bisu, adanya setan yang berbicara. Syaitan naqrat, syaitan naqib. Dan jangan bangga jadi setan. Harus mewaspadai setan-setan yang ada. Dan jangan sampai kita menjadi setan tersebut. Setan yang bisu. Dalam keadaan dia tahu itu hak. Tahu ini hak. Tahu ini merupakan takwa Allah di hadihil mas'alah. Takwa Allah dalam masalah ini, dalam fitnah ini. Dia tahu bagaimana bimbingan para ulama kibar tentang masalah ini. Tapi dia diam. Dia mampu untuk menjelaskannya. Dia mampu untuk mengutarakan dan menyampaikannya. Tidak ada kekhawatiran fitnah baru yang muncul ketika dia berbicara. Bahkan orang semisal dia diperlukan penjelasannya. Ditunggu oleh umat keterangan-keterangannya. Ditunggu oleh umat mauqif-mauqifnya. Tapi dia diam. Ada syaitan nafras. Setan bisu. Tahu al-haq. Mampu untuk mengutarakannya, mampu untuk menyampaikannya, bahkan ditunggu uraian-uraian dia, tapi dia yaskut. Ada syaitanun akhras. Kalau setan yang kedua jelas, syaitanun nasib, alladzi takallama bil batil. Ketika dia berbicara, bukan berbicara dengan hak, bukan berbicara dengan takwa Allah, bukan berbicara dengan bimbingan kibar ulama, tapi ketika bicara, takallam bil batil, bicara dengan kebatilan. membela penyimpangan tadi, memuji pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi, tidak rela orang-orang yang menyimpang tadi diganggu atau dijelaskan keadaannya, bahkan membelanya, bahkan memujinya, bahkan bersama dengan mereka. Ada bil batil, ada syaitanun nafik, setan yang berbicara. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya harus serba syar'i, semuanya harus serba tepat di atas al-haq. Barakallahu fikum. Maka setelah kita barakallahu fikum mengerti solusi yang semacam ini, kita harus betul-betul bicara pada waktunya bil-haq, diam pada waktunya anil batil, bicara pada waktunya dengan hak, dan kita diam pada waktunya, diam dari kebatilan-kebatilan yang ada. Barakallahu'alaikum. Maka kita akan terlepas dari setan itu dan setan yang berbicara tadi. Khadilan azakumullah. Sesungguhnya terlalu banyak pembahasan-pembahasan uraian para ulama kita terkait dengan masalah fitnah yang datang, fitnah yang melanda. Sikap apa saja yang harus diambil dan yang lain-lainnya itu dimasukkan oleh para ulama kita dalam pembahasan tentang masalah fitnah, mawaqif, sikap-sikap al-sunnah terkait dengan masalah fitnah. Dibahas dalam pembahasan fiqhul fitnah, fiqhul fitnah, bagaimana pemahaman salah, pemahaman al-sunnah wal jamaah salafiyin dalam menghadapi fitnah. Cukup panjang dan cukup luas pembahasannya, barakallahu fikum. Apalagi menyinggung terkait dengan kaidah-kaidah salaf, kaidah-kaidah para ulama besar dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan diperpanjang, maka saya kira cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Yang jelas, yang terpenting barakallahu fikum adalah bukan semata-mata pengakuan, tapi betul-betul diwujudkan secara jujur, secara tulus, secara ikhlas dalam kehidupan keseharian kita ketika menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Taqwallah pada fitnah tersebut, bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada-Nya, memperbanyak amal saleh, ketaatan kepada Allah di masa-masa fitnah terjadi. Dari kembali pada ulama kibar yang mumpuni pada fitnah tersebut, mengambil bimbingan-bimbingan mereka, menerapkan arahan-arahan mereka supaya terselamatkan dari berbagai fitnah-fitnah tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kau ada tanya jawabnya? Sama zikir cuma tausia biasa. Demikian kajian pada sesi pertama. Insyaallah nanti pada sesi kedua akan dilanjutkan pada pukul 9 pagi di Masjid Diponegoro, Jalan Atmodirono, Kabupaten Semarang, dengan materi hikmah di balik musibah. Pesan dari panitia supaya antum semua hadir tepat waktu ya, faedah yang kita dapatkan maksimal. Dan jangan lupa bekal menuntut, dan jangan lupa bekal untuk mendapatkan ilmu di bawah, yaitu buku dan alat tulis. Yang berikutnya untuk taklim hari Ahad putaran pertama, insyaallah untuk pagi di masjid ini, Masjid Al-Risof, jam 10 pagi, yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Isnadi, melanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Adapun sorenya bersama Ustaz Komar, melanjutkan pembahasan fikih Bahasa Lasar di Masjid Diponegoro, Jalan Atmodirono, Semarang. Demikian atas perhatiannya, barakallahu fikum. Sudah kan? Ya wis. Ya sudah kalau sudah. Terus? Ya sudah. Karena majelisnya masih tahu sih ya. Tanya jawabnya bukan di sini tempat. Insya Allah terkait dengan apa tanya jawab. Kalau mampu dijawab, insya Allah akan kita jawab pada kajian yang berikutnya. Insya Allah. Gitu ya. Alhamdulillah. Subhanakallah. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafidhuk.